Rencana Ramadan yang selalu bisa jumpa lagi di hari ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kesehatan. Karena usaha dengan sehat, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan apapun sesuai dengan inginan kita, tentunya atas dasar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, berpuasa, keceriaan dan kesempatan kita hari ini selalu kita sempatkan diri untuk saling syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salat buka salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharapan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa, berikutnya pagi hari ini kita akan membahas tema tentang masalah hubungan Muslim dengan Muslim, atau mungkin lebih tepatnya tentang ukhuwah Islamiyah. Jika dalam perbincangan sehari-hari dengan orang-orang yang berbeda agama, kita memiliki sikap toleransi, maka selanjutnya antara umat Islam itu sendiri juga harus dekat sebenarnya. Bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan sesama Muslim dan hak-hak apa saja seperti wajibat apa saja yang harus kita lakukan jika ingin hubungan ukhuwah Islamiyah itu semakin kuat. Bersama kami sudah hadir narasumber yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Puji Alayah AS. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sehat ya? Alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih bisa hadir lagi di TVRI. Karena ini merupakan satu profil tokoh muslimah yang saat ini memang kita sangat jarang sekali mencintai. Terima kasih, semoga bisa selalu. Terima kasih. Dan benar sama kami pemirsa, ada ibu-ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim BKI Jakarta atau BKMT Jakarta. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Yang saya yakin semuanya ini juga ustazah semua ini. Alhamdulillah kemarin berkah karena benar-benar banyak sekali ibu-ibu yang juga merupakan ustazah sebagai guru tauladan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pemirsa, Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi sama kami di lain telepon 5-4-3-6 bagi Anda yang berada di Jakarta atau Anda di luar Jakarta silakan juga 0-1-5-4-3-4-7-8. Baik, Ibu, ini menarik sekali. Karena akhir-akhir ini kalau kita melihat seringkali banyak di antara kita yang sudah tidak memperhatikan satu sama lain, tidak peduli satu sama lain, bahkan saling menghujat, saling memfitnah, saling menghina, yang sesungguhnya itu adalah jauh dari sifat akhlak Rasulullah. Nah, kaitan dengan hubungan Muslim dengan Muslim, sementara Allah juga berfirman dalam surah Al-Hujurat dikatakan bahwa sesungguhnya orang mukmin itu saling bersaudara. Tapi rata-ratanya kita belum menganggap persaudaraan itu dalam artian belum bisa mengaplikasikan dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Silakan, Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalam ala Rasulullah, mustahibadu rahmatillah, wa'ala alihi wa ashabihi, wa man nasarahu wa wala babak. Para pemirsa Hikmah Pagi TVRI yang saya hormati dan para ibu-ibu, kita semuanya bersyukur pada Allah bahwa kita telah mendapat hidayat diniyah al-Islamiyah, yaitu agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita bersyukur. Yang kedua, Allah ridho Islam sebagai agama kita. Dan yang ketiga, jangan sampai kita mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Walaupun muslimnya ilah wa antum muslimun. Di dalam Islam, banyak sekali berbagai-bagai telah ditetapkan Allah. Salah satunya adalah bagaimana berhubungan sesama. Ya, katakanlah ada dua hubungan yang mesti kita lakukan. Dua arah, dua dimensi. Satu, hablun ilallah. Yang kedua, hablan minallah. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Nah, di dalam hubungan sesama manusia, kita ini orang-orang beriman diangkat. Artinya lebih tinggi daripada manusia secara umum. Jadi, manusia itu sudah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia dan cantik-cantik sebagus-bagus pejabat. Tapi orang-orang muslim diangkat lagi. Kenapa dia mukmin di pandangnya saja kadang-kadang istimewa dan khusus. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. apalagi kalau kita angkat lagi, Allah bilang dan bawa lagi nak utar tema baru jari. Orang yang menempatkan derajatnya dinaikkan lagi. Jadi kita ini harus taruh memanat posisi kita. Nah, di dalam hal hubungan antara muslim dengan muslim, sebagai orang yang memeluk satu agama, satu Tuhan, satu kiblat, dan ibu-ibu semuanya tahu bahwa kita juga nabi kita sudah ketetapan penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita mencoba, terus mencoba, yaitu mendalami dari Al-Quran bagaimana hubungan satu sama lain. Nah, di dalam hadis mana kita kategorikan hubungan yang umum dan hubungan yang khusus. Ada pun hubungan yang khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang mukmin itu bersaudara. Jadi di mana saja ada ketemu orang mukmin, ya, bersaudara. Muslim, mukmin. Itu saudara kita. Yang kedua, Allah menyuruh kita takuna ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, itu artinya tingkatannya sudah berbeda. Betul ada ukhuwah watoniya, ukhuwah jinsiyah. Kita bersaudara setanah air, ya, sebangsa, sejenis perempuan dengan perempuan, atau laki dengan laki. Namun, yang paling penting kita ketahui bahwa kita ada tingkatan khusus mengenai persaudaraan Islam, hubungan antara muslim dengan muslim. Nah, saya ingin terangkan kepada ibu-ibu bahwa orang muslim itu bisa melakukan sesuatu perbuatan yang bagus karena sudah ada lengkap tuntunan dan contoh-contoh. Nabi kita kan uswatun hasanah. Lakat kama lakum para semangat uswatun hasanah. Sungguh bagi kami dalam pribadi Rasul contoh teladan yang sangat baik. Dan akhlaknya satu-satunya yang dituju oleh Allah jelas adalah Nabi kita. Wa'innaka wa'ala kumakun azim. Kita mempunyai akhlak yang agung, yang besar. Nah, dalam hubungan ini, akhlak menjadi pegangan. Kita tidak boleh meletakkan akhlak nomor satu. Kenapa? Ingin masuk surga dengan mudah, karena kata Nabi, yang terbanyak orang masuk surga, dua saja. Satu, takwa Allah. Yang kedua, husnul khuluq. Bagus akhlak. Nah, di dalam hal yang dua lagi, masuk neraka, juga ada hal-hal yang berputar yang nomor satu, al-famu. Yang kedua, al-farju. Jadi, mulut. Nah, yang kedua, kehormatan. Kita jaga, jangan sampai terjadi apa-apa, melanggar batas. Na'udzubillah. Oleh karena itu, hubungan yang saya ingin sampaikan kepada ibu, persaudaraan yang sebenarnya, yaitu al-muslim mir'atul muslim. Orang mukmin, orang muslim, cermin orang muslim. Niat sebelah kita. Niat orang lain yang muslim. Mari kita lihat, mari kita ukur apa kita, apakah kita masih banyak kekurangan? Mari contoh. Sebab kalau kita tidak mencontoh akan sangat rugi. Ya, nomor dua, kita juga mesti lihat mana-mana yang baik dalam etika-etikanya. Utama muslim dengan muslim berhubungan dalam arti keluarga. Ya. Jangan ada di antara keluarga yang satu sama lain tidak menegur. Tidak menegur. Padahal satu keluarga. Satu ayah, satu ibu. Tidak menegur. Ini. Jangan sampai terjadi yaitu saling menjatuhkan. Ini tidak boleh. Sekarang kita lihat, katakanlah ya, untuk hak asasi manusia atau untuk kebebasan yang luar biasa di alam demokrasi ini, tidak sedikit orang korek aib. Ya, tidak sedikit salah orang dicuatkan ke atas. Sehingga terjadilah begitu rupa menjatuhkan orang lain. Padahal ini Nabi sudah bilang ada tiga hal yang bisa kamu rugi. Saya mau sampaikan, tiga azamat ummati ad-dunya, yakni ad-dinar wa dirham, nuzi'at minha haibatul Islam. Kalau saja umatku sudah besarkan dunia, artinya di matanya cuma materi aja, atau duit, atau kedudukan, itu yang dia kejar-kejar, dia dicabut kehebatan Islam. Ya, jadi kalau umat Nabi Muhammad ini melulu pikirkan cuma dunia saja, maka kehebatan Islam itu akan dicabut oleh Allah. Muzi'atin haibatul Islam. Nah, kedua, kalau dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, artinya perintah yang ma'ruf, mengajarkan yang baik-baik, cegah yang mungkar-mungkar, kalau dia sudah meninggalkan itu, maka barakat wahyu akan dicabut juga. Jadi Quran sudah menjadi sesuatu yang sederhana, tidak lagi ada keberkatan-keberkatan yang Tuhan berikan itu. Yang ketiga, wa idza tasaddat ummati saqatat min ainillah. Karena umatku sudah saling jatuh menjatuhkan, ya. Kita ini bersaingnya nggak sehat, ya. Nah, kita di dalam hati nyari kelemahan orang lain, mak itu jatuh dari pandangan Allah. Nah, inilah yang kita khawatir, bahwa umat Islam makin lemah, sedangkan di sisi lain kita lihat orang makin maju, makin banyak, makin kuat. Nah, ini harus disadari oleh kita semua bagaimana harus bersikap. Nah, untunglah kalau kita ada persaudaraan semajelis taklim, bagian semuanya, satu sama lain saling meningkatkan kualitas guru, kualitas materi-materi yang dihidangkan, kualitas jamaahnya, ini sangat bagus. Meningkatkan mutu adalah Allah perintah buat kita semuanya. Iya. Jadi saya mau ceritakan itu dulu, itu secara umum, nanti kita masuk secara rinci atau khusus. Baik, Ibu, ini kan dalam menjalin hubungan antara sesama, apalagi sesama muslim yang memang harus lebih kuat, supaya agama Islamnya juga semakin kokoh. Ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Cuma seringkali kita hanya menuntut hak, tapi lupa akan kewajibannya. Mungkin bisa diuraikan juga, apa saja haknya, kemudian bagaimana kewajibannya. Baik, dalam salah satu hadis, hak muslim atas muslim ada enam. Jangan lupa ini, ada enam. Nomor satu, kalau ketemu, salam. Ya, kalau ketemu nih, jangan belaga gak kenal. Ketemu di lift, padahal kita tahu dia orang Indonesia, kita juga orang Indonesia. Kita begini, dia diam aja. Nah, udah mulai masak bodoh. Udah mulai individualistik. Cepat-cepat begitu hindari. Mari kita menyebarkan salam kepada yang kenal atau yang tidak kenal. Ya, alaman arasta amalam taklis. Jadi akses salam, sebarluaskan. Salam itu kedamaian. Jangan kita menghancurkan orang lain. Untuk apa ada kekerasan-kekerasan? Ini jangan sampai terjadi. Sedih kita kalau baca dari koran, lihat di TV, ya, berita-berita yang negatif, sangat kita sesali terhadap hal-hal seperti itu dan pihaknya. Dan nomor satu, absen salam, menyerahkan salam, kedamaian. Ya, nomor satu. Kalau kamu diundang, datang. Ini hak juga. Hak muslim kalau diundang, datang. Ketiga, kalau dimintai nasihat, tolong dong nasihatin saya lagi kurang enak, galau pikiran saya, jadi. Tapi jangan juga gak disuruh sok nasihatin. Jangan ya, sekarang gak mau. Jadi kalau dia minta, kita nasihatin. Keempat, kalau dia berbangkit, sederhana nih, dia berbangkit, maka kita doakan. Alhamdulillah, yarhamkallah, bisa. Itu bacaannya. Kalau dia sakit, hak muslim kepada muslim, sakit sangat. Betul ya. Nah, kalau kita ada waktu, atau kita ucapkan salam kita. Yang keenam, kalau meninggal dunia, antarkan di tempat muslim. Jadi ada enam. Ya, pertama, kalau ketemu salam, kalau diundang, datang. Kalau dia berbangkit, doakan. Kalau dia minta nasihat, nasihatkan. Yang kelima, kalau dia sakit, tutup. Tenang. Kalau dia meninggal, antar. Jadi enam hal itu disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini sangat mudah sebetulnya ya kalau dilakukan. Atau mungkin dari apa kemauan kita ataupun hasrat kita untuk menjadi betul membaca yang harus ditumbuhkan gitu, nah, Ibu. Kita memang harus satu sama lain dekat. Betul. Nah, dan orang Muslim itu dia kalau pantas kalau mau dipanggil Muslim, kata Nabi man salima muslimun min lisanihi wa lidhi. Al Muslim, orang Muslim itu orang lain selamat dari lidahnya dan dari tangannya. Jangan lidahnya sering mencaci, memaki, menuding, ya. Kalau tangannya berbuat macam-macam, bisa surat kalian, bisa juga kiriman buku, isinya lain, ya. Nah, ini juga perbuatan. Jadi kalau yang namanya Muslim, ingin pantas dalam disebut Muslim, orang lain selamat, gitu. Dari lidah kita dan dari tangan kita. Nah, itu luar biasa. Jadi orang Muslim itu adalah cermin daripada kehidupan beretika, gitu. Jadi jangan sampai kita lupa. Bagaimana etika bertemu? Ini lain lagi. Karena kita ketemu, ada akhlak yang juga. Akhlak karimah, senyum. Ini sedekah. Tabasyam para sahabat kita, sedekah. Senyum dengan sahabatmu, sedekah. Ini kita ambil, mudah sekali kan? Senyum. Karena naikkan jantan aja di buat kita. Senyum. Orang senang, orang puas. Ya, nggak bisa kita suap orang terus dengan duit kita. Dari mana kemampuan kita nggak ada, tapi orang bisa puas dengan senyum. Kedua, kita harus surur. Masukkan kegembiraan. Jadi jangan kalau ketemu orang merengut aja, dingin aja, diam aja. Masukkan kegembiraan. Tanya, apa kabar? Bagaimana keluarga? Nabi kita selalu begitu. Tanya orang itu dengan baik. Bagaimana kehidupan saudaramu? Apa kabar suamimu? Mama? Itu ditanya. Gitu. Jangan udah duduk dekat lagi. Diam aja. Nggak ada yang mulai. Itu. Ketiga, air muka. Gitu. Air muka kita. Kenapa? Karena kata Nabi, jangan kau sepelekan. Nasah keren namilah makrufi syaitan. Sesuatu, jangan sepelekan. Walau antau ko ahoka diwajihim tolir. Meskipun hanya sekedar, ya, ketemu teman, ketemu saudaramu dengan wajah berseri. Ini air muka bening. Jangan kecut air mukanya. Apa lagi? Banyak lagi. Pertama apa? Satu lagi. Kalimah thayyibah. Ya? Ucapan. Ucapan yang baik. Orang senang. Suami pulang dari mana-mana. Datang ke rumah. Istri buka pintu. Senang. Ya? Suami senang. Capeknya hilang. Ya? Mungkin dihidangkan sayur asam. Ada dingin. Hangat. Tiba-tiba hangat. Apa? Istrinya. Salihah, istrinya baik, bisa memberikan kegembiraan ya, kepada orang, kepada suami. Baik, pemirsa, kita sapa Anda kembali untuk bisa berinteraksi. Tema kita yang sangat menarik merupakan aktivitas kita sehari-hari yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Haji Hatipi Alawi AS, kaitan dengan hubungan muslim dengan muslim. Kalau ternyata sesungguhnya apa yang disampaikan tentang hak dan kewajiban muslim ini sangat mudah sekali jika untuk kita aplikasikan, tinggal apakah kita ingin menjadi muslim yang sejati samanya. Di sini juga ada Ibu dari BKN DKI Jakarta. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Bapak? Dengan Pak Ridwan Drus di Cipondo. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum, Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama orang muslim ya. Kita orang muslim ya, kita harusnya baik ya. Tapi nyatanya kita baik ya sama orang-orang yang sehat-sehat yang gak mau baik sama kita. Yang saya tanyakan bagaimana ya, kita udah terus-terus mau baik ya. Tapi kita udah menulis terus, akhirnya kita ya maksudnya mati ya, bagaimana ya. Jadi pertanyaan saya begitu aja sekarang. Mari turunkan Allah kepada kita musibah atau siksa atau bala. Dalam menyikapi beramar ma'ruf nahi munkar di saat ini, saya lihat kan itu hadisnya jelas ada dengan kekuasaan, dengan lisan dan dengan doa gitu. Ini kekuasaan ini tidak mantap gitu dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi hanya himbau menghimbau saja, pencegahnya tidak ini dia tuntas gitu. Amar ma'ruf nahi munkar seperti apa? Ya, kan dibuatkan sebuah edaran, penegakan hukum gitu ya. Ya, penegakan hukum jadi apapun kemaksiatan itu tidak merajalela seperti dalam pedangkan di ya himbau menghimbau. SNC itu gitu. Jadi kita pun hanya ya kita punya tekenan gitu lah. Buat tekenan kita gitu. Ya, jadi itu amar ma'ruf nahi munkar yang tadi hadisnya jelas itu. Kalau tidak akan mencegah seperti kamu mengerjakannya itu kejahatan kemaksiatan. Semua satu saja semua ibu pura pakai seragam ini tolong itu kepada anak kita. Anak kita sama. Terima kasih sudah bersama kita dan semua pagi Pak Fari ya. Ibu-ibu dari BKMT kamu silakan yang mau bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ratna Sasudin. Tetapi saya ingin bertanya bahwa di umat Islam ini Muslimah ini di seluruh langit dunia itu kan darat sekali tersebar. Bagaimana cara kita berhubungan yang baik sesuai dengan ukhuwah Islamnya dengan semua Muslimah yang berbeda sistem darah dan tata cara dan budayanya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, ini semuanya aktif ini terkait sekarang Pak Ridwan dari Cipondo. Yang pertama Pak Ridwan, memang betul kalau ikut dalam artian kehidupan itu cepat capek ya. Ya, orang yang selalu suka kita hubungi dan coba menghubungi. Bahkan dia seperti memutuskan. Betul. Tapi Nabi kita menyuruh kita firman kota aka. Kamu orang yang suka memutuskan silaturahmi. Karena kita khawatir orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi dia tidak masuk surga. Sebenarnya itu aja. Otomatis merasa ide. Nah, yang berkenan jannah kocik tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Dari itu jangan sampai terjadi kita ini berbuat yang mesti dihubungkan antara sesama keluarga tiba-tiba putus gitu. Dan kita jangan ikut kalau dia berbuat begitu, kita jangan, karena kita juga ada malaikat yang selalu menyaksikan kita malaikat rakib ada di samping kita, maka kita berbuatlah yang baik kepada siapa saja, apapun dia terima atau tidak terima, kita sudah berbuat gitu. Jadi lain. Jadi tidak main balas-membalas, atau capek, atau lain sebagainya. Jadi nggak usah putus asa ya, pada putus asa aja ya. Merah-merah-merah-merah-merah-merah. Baca Ridwan ya, jangan malu. Kebosan, jangan sampai malu, jangan sampai kecewa. Kita jalankan Islam, sementara malaikat juga menulis kebaikan kita. Dan jangan kita ikuti orang-orang yang keras hati. Ya jauh daripada rahmat Allah. Atau mungkin juga kita bisa doakan kali Ibu ya, supaya yang dimaksud Pak Ridwan bisa lunak hatinya. Iya, kita juga bisa mendoakannya agar supaya dia bisa kembali, bisa lihat, tahu ayat Qur'annya, dibaca, dipraktekan, diamalkan. Baik. yang kedua, Pak Amar. Pak Amar, memang benar dalam segi-segi kehidupan kita di Indonesia ini, orang sekarang ini kurang mentaati hukum. Ya, kita lihat hanya himbauan-himbauan. Dalam masyarakat sekarang kita tidak tegas. Kita berakibat dari, katakanlah, umpamanya ada undang-undang pornografi, tapi orang bisa berbuat semaunya dan pakaian-pakaian seronok itu menurut orang Malaysia dengan seronok dipakai dengan tidak merasa malu. Ini semuanya adalah memang hal yang sepertinya harus lebih tegas lagi ya bagi kita. Karena kata Nabi, mara amin umun karan dan mara jeru biaris. Nomor satu itu. Kalau lihat kemengkaran, tegah dengan kekuasaan. Kekuasaan dengan kemampuan kita dan kekuasaan kita. Kalau mentah satu, di lisan. Kalau tidak mampu, maka dengan lidah. Berupa nasihat, yang tadi itu tambahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak bisa, tapi kalau lebih. Dengan hati, maka itu bisa disebutnya paling lemah. Paling lemah, ya. Kebalca ad-afu iman. Jadi, kalau kita ini ibu-ibu punya keluarga, punya anak, maka kita berkuasa. Kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh anak kita, sedahlah, maka dengan kekuatan kita, dengan lidah kita, atau dengan hati. Tapi dengan hati lemah, gak bisa ngomong apa-apa. Nah, umpamanya ada lihat satu tontonan yang gak bagus, ibu bisa ganti kepada yang lain. Apabila ada bacaan yang bagus, apabila ada teman yang pergaulan yang kurang bagus, kita mesti bisa merubahnya. Begitu juga dengan teman sesama kita. Nasihat, tapi itu nasihat. Agama itu nasihat. Jadi bisa dengan teman kita itu, jangan. Jangan. Jangan kamu ikut langkah setan. Mana tak tabi'u, khutwatif, setan. Pemahulakum adu'umubir. Jadi jangan malu-malu, tapi bukan dengan kasar, bukan dengan cara-cara yang tidak bagus gitu ya. Jadi itu caranya kita untuk mencegah perbuatan kemungkaran. Yang ketiga mengenai perbedaan. Karena sekarang hubungan lebih dekat ya. Yang jauh jadi dekat. Umpamanya saudara muslim kita ada di negara apa di luar. Itu bisa dengan SMS, bisa menanyakan. Jangan teman-teman lalu kita lupa. Sebulan sekali aja kagak kontak. Ya kita kan bisa mengontak dengan cara demikian. Jadi budaya kita kalau ketemu kita gembira. Kalau tidak ketemu kita doakan saudara kita yang jauh. Bahkan kalau Nabi dengan Umar Ibn Khattab saja, Umar ini mau umroh. Umar mau umroh. Ya, dia masih bisa bicara sama Nabi ya Rasulullah, saya ini mau umroh. Maka Nabi kita bilang, datang sana di doa itu. Jangan kau lupakan dengan doa-doamu. Kami-kami ini jangan dilupakan. Ya, doain. Ya, kalau Nabi sendiri sampai begitu, nah, apalagi kita. Nabi kan bisa berdoa sendiri. Namun begitulah cara bersahabat. Gitu-gitu. Ya, menggembirakan dia. Ini enggak, tahu-tahu, ya, kita enggak pernah ketemu setahun, sebulan, tiga bulan. Nah, jadi ada hubungan-hubungan intim yang dijaga saling menolong, saling mendoakan. Paling memperhatikan jarak jauh ya. Apalagi sekarang teknologi yang jauh. Baik. Kita jeda dulu nih Bu, ibu-ibu kita jeda dulu nanti kita balik lagi. Akhirnya masih terus bersama kami dalam program Hikmah Pagi dan kita akan kembali ke lepasan berikut ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hikmah Pagi dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami sampaikan dan masih tahar ini adalah tentang hubungan muslim sesama muslim atau muslim dengan muslim bersama Ibu Profesor Dr. Hajah Dr. Alawi AS yang juga di sini dihadiri oleh ibu-ibu dari PKMP DKI Jakarta. Kita lanjutkan dialognya dan Anda silakan bergabung sama kami di line telepon 5743476 atau 0215513478. Ibu telepon dengan perbedaan itu kan sebuah keniscayaan ya. Pasti ada saja karena kita mempunyai hati yang sama bentuknya, tetapi kadang perasaan berbeda. Kemudian pikiran mungkin dikasih kualitas otak yang sama, tetapi bisa berbeda pola pikirnya. Nah, begitu juga dalam sesama muslim. Budaya kadang-kadang juga berbeda. Misalnya di DKI Jakarta budaya kata menciarkan malu seperti ini, kata di daerah Jawa lain lagi. Nah, ini kan juga perbedaan. Bagaimana cara menciptakannya gitu, Bu? Kalau mengenai tentang maulid, itu memang sejarahnya saya pikir tidak terlalu beda. Ya. Karena kita meramaikannya dari mensyukuri kelahiran Rasulullah, melihat perjuangannya, melihat juga akhlaknya, dan bermacam-macam. Namun juga dicampuri oleh berbagai-bagai. Artinya, umpamanya beda antara budaya di Jakarta dengan di Jogja atau di tempat lain. Gitu. Kalau saya lihat, semua itu namanya syiar. Tapi bahwa itu jangan disamaratakan bahwa itu perintah agama. Tidak. Ini adalah budaya masing-masing kekayaannya. Tapi jangan kita lihat juga bahwa ini sesuatu yang buruk apabila dia masing-masing merebut-rebut sesuatu. Ini adalah untuk kebahagiaan. Merebut-rebut, umpamanya rebut telur atau rebut makanan. Kalau menurut saya positif aja hal-hal seperti itu untuk mengakrabkan satu sama lain. Asal jangan menyakiti. Nanti orang jatuh, beri sakit-sakit itu keliru. Itu yang cukup sehingga orang itu tidak sampai celaka, terpleset, jatuh, terpindah atau yang sebagainya. Yang kedua, sebetulnya ayat Al-Quran berkenaan dengan hubungan sudah dikasih tahu sama Allah. Ya. Ba'la ladina amanu la yaskhar qawman min qawmin asa'an lakonu khalaqan minhum wala nisa'un min nisa'in asa'an yakunna khairan minhunna wala tamizu anfusakum wala tanabazu bil asab di salis mul kusyuk makna iman ini ada di Arab. Jangan kamu mencela kawan kami cela kawan kita padahal sesama orang beriman. Lalu zona aman kan orang berteman yang dikasih tahu. Itu salah. Atau kelompok perempuan sebelah sini dengan perempuan sebelah itu. Ya. Atau wanita ini dengan wanita itu. Ada sabar yang dia buat, yang dia ucapkan dengan usul. Gitu. Itu jangan. Ya, jangan terjadi. Mungkin saja yang kita usul tadi lebih baik dari kita. Kita belum tentu lebih baik dari dia. Nah, ini Allah larang kita begitu. Jangan juga merendahkan diri kita. Karena tanya Zuan kesaku. Jangan kita merendahkan. Pada disediakan duduk ke depan. Mari duduk ke depan. Maunya belakang. Maunya misah. Maunya masak bodoh. Menyebari. Ini jangan terjadi begitu. Jadi satu sama secara hubungan salaman. Orang yang salaman itu, musyafaha itu, diampunin dosa, diangkat derajat. Tapi jangan kita lupakan untuk cium tangan atau salaman, menghormati satu sama lain, kepada orang tua kita hormat. Nah ini ada keistimewaan. Karena musyafaha baina muslimin, bersalaman, itu diampunin dosa oleh Allah. Jadi kita biar bagus. Nah, jangan juga hanya sedang ini gitu. Enak banget ya. Betul, Mbak. Ah, ada nama yang berada di rumah kita sambut dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dengan Mbak Arif ya? Ya, betul. Oke, silakan Mbak Arif. Itu adalah kalau hubungan muslim dengan muslim itu hanya akan baik jika paham surat Al-Ma'un. Di mana tolak itu termasuk lalai kalau tidak peduli dengan anak yatim dan orang miskin. Nah sekarang ini kan meningkat jumlahnya, bahkan pengangguran pun sudah semakin sekian banyaknya ya. Nah kalau orang muslim, orang sholat itu diberikan sudah terhadap hal ini, maka dia pasti rukun. Karena mempunyai rasa penanggungan. Terus bahkan sesama umat beragama pun akan bisa rukun kalau merasa tanggung jawabnya mengatasi anak yatim dan orang miskin. Tapi selain itu mustahil bisa berhubungan dengan baik. Nah ini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Arif, silakan. Waalaikumsalam Ibu Ustazah. Selamat malam. Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Silakan. Iya, jadi pemerintah sepakat, masyarakat banyak juga sepakat bahwa karakter bangsa ini udah ancur-ancuran, acak-acakan. Istilahnya kemudian pendekatan budi pekerti, pembentukan karakter sampai jelas siapa yang jadi panutan, berhayal semuanya, berpikir secara logika aja. Padahal jelas-jelas akhlak yang menjadi panutan Nabi Muhammad harusnya bagi orang Muslim dikasih kesempatan untuk di propaganda positif bahwa the ideal personality of Muslim itu ya karakter Nabi, jadi bahwa Al-Qur'an Karimah ini tidak ngarang-ngarang budi pekerti alat segala macam. Itu yang maksudnya bagaimana menurut Ibu Utada membombardir informasi bahwa Al-Qur'an Karimah atau pembentukan karakter itu untuk seorang Muslim harus bersyukur Al-Qur'an Karimah yang dari Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, langsung kepada Rasulullah. Bapak-bapak itu bantu selesai dari bergantung DKI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PKM Jakarta. Saya mau saya tanyakan kembali, apa yang harus kita siapkan supaya bisa berkenal dengan baik antara sesama muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Pak Arif di Jakarta. Itu mestinya mempraktekkan surah Al-Ma'un gitu. Baru upaya Islamnya itu bisa terjalan dengan baik. Ya. Silakan. Benarlah Pak Arif mengenai tentang surat Al-Ma'un. Ya. Orang yang suka banyak kena, ya. Dan nggak mau zakat, apa kan ada di situ. Ya. Menghambat anak yatim. Terus menghambat anak yatim. Atau tidak berbuat baik kepada anak yatim. Nah, sekarang lebih berat lagi karena banyak banget musibah. Betul. Saya pikir memang semuanya adalah praktek-praktek keluhuran budi. Dengan adanya perintah kepada Allah terhadap hal demikian. Yeah. Nah, ini memang harus kita rasakan dan harus digabung persoalan ini menjadi satu prioritas dan dilakukan secara bersama-sama. Ya. Tidak bisa sekarang melakukan umpama ngurus anak yatim sendiri-sendiri. Ya, saya alhamdulillah ya, 33 tahun dari tahun 78 ngurus 300 anak. Ya, 350 anak dan sudah 33 tahun pernah tsunami datang sampai 250 anak. Nah, pernah juga kena dari kerusuhan di Kalbar, 80 anak itu pernah saya lakukan untuk berbuat baik pada mereka. Ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama, tapi ini bukan satu-satunya. Ya, artinya jalan-jalan untuk berbuat kebajikan itu banyak jalannya. Apa yang semampu kita ini, kita kerjakan. Namun jika kita mampu, tidak mau mengerjakan itu, tidak mau mengerjakan itu, kejadian kita diancam oleh adanya siksa Allah dan lain-lain. Jadi kita lihat ukuran kita di mana. Apakah bisa berbuat sesuatu yang seperti ini atau yang seperti itu? Saya senang sekali ketika pergi ke Timika, ya, Muslimah Baca MT ini melakukan acara malam tadi dengan menampilkan orang-orang mu'alaf. Sampai 57 orang mu'alaf itu disuruh tampil dengan berbagai-bagai atraksi atau jadi MC dan lain-lain. Inilah menghargai orang lain. Nah, itu salah satu daripada kunci-kuncinya. Kalau kita mau lihat akhlak Nabi secara yang tadi disampaikan, ya memang benar, tidak ada satupun cacat dari Nabi. Tapi sampai seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, ya atau Aisyah, bagaimana sih akhlak Nabi? Karena berkaitan pada sepenuhnya. Tapi jawabnya Aisyah, karena hulukul Quran adalah akhlak Nabi itu Quran. Nah, jadi kalau kita Quran sudah pegang masing-masing, tinggal kita lihat mana yang diperintah, itu yang kita kerjakan. Mana yang dilarang, itu yang kita jauhkan. Itulah namanya ikut daripada akhlak Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita tadi jalan mau khutbah sholat tak saja lihat anak yatim nangis, mau pembebaran atau benar di situ. Dia tanya, itu saya ambil siapa? Kamu siapa ya? Oh, saya ini, yatim. Nah, kenapa kamu tidak main sama teman-teman kamu yang lain? Karena saya tidak punya sepatu, tidak punya baju baru. Wah, sedih sekali Nabi. Maka kau bertanya Muhammad bertemu Aisyah. Maka akhirnya anak itu mengangguk dibawa. Ya. Langsung. Jadi artinya sikap pesan. Sikap pesan. Sikap punya sesuatu itu beli. Jangan tidak peduli. Sekarang harus lebih peduli lagi. Bahkan di Jakarta saja rawa mangun kena kebakaran. Ya. Bagaimana orang di bawah kolong jembatan, ada bayi baru umur berapa 2 minggu, sudah apa tidak punya susu, disetupkan kalau malam di rumah tetangga. Ya. Ini perlu hati kita. Maka perlulah kita semuanya berpikir tentang orang-orang miskin. Tentang orang-orang duafa, tentang apa yang perlu disiapkan untuk menjaga. Yang pertama, yang tadi itu, sikap-sikap kita dulu. Sikap-sikap kita gimana terhadap orang. Mana mengulurkan tangan bersalaman, mana mengucapkan assalamualaikum. Maka kita menengok orang yang sakit, mana kita peduli orang susah. Jadi sikap kita proaktif. Dinamis, proaktif. Bahkan cuma akhirnya hanya tahu apa bicara, namun tidak praktiknya. Yeah. Nah, itulah hal-hal kecil, tetapi jangan kita lupakan. Karena kata Nabi, rasah kiran dan minal makhluk syaitan. Jangan sekalian mengeluarkan kecil sesuatu yang baik. Baik, Ibu, masalah kesempatan. Silakan. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurma Nugraha dari PKIB Jakarta. Apa sih menarik sekali tema hari ini. Saya melihat sekarang ini memang era demokrasi. Jadi orang bebas berbuat dan bebas berkata. Tapi saya melihat dan memantau pada demokrasi yang bebas ini, Bu. Jadi orang itu sangat-sangat bebas ini bicara apapun. Saya melihat dalam kelebatan keseharian, orang bebas membuka aib orang lain, mengucap orang lain. Bahkan kita disajikan dalam ya bacaan, tontonan ya. Apa yang orang disuka begitu, bisa orang betul melabatnya, begitu. Karena masalah diperhatikan, bagaimana ini pandangan Islam terhadap orang yang buka aib sedemikian bebasnya dan berkata sedemikian sabarnya. Iya. Mohon bantuan dan fatwa dari itu. Dan itu mengancam hubungan ya, silaturahmi yang jadi tidak baik. Silakan Ibu. Ya, ya kita memang agak kaget ya kalau orang sampai bisa buka-buka seperti itu, cari kelemahan-kelemahan, kekecewaannya mendalam lalu mencari sesuatu hal untuk bisa melemahkan lawannya, ya katakanlah lawan, karena dia sama sakit hati atau apa. Ya inilah yang saya sangat juga prihatin terhadap kenyataan di masyarakat. Gitu. Sekarang ini jangan kata demikian, anak saja sama orang tua dianggap seperti teman ya. Padahal ada perkataan-perkataan yang mesti kita saring. Bagaimana kita pukul ucapan, nah, dalam ucapan itu. Nah, kalau kita lihat dari Quran, ada 6 etika ucapan yang mesti kita tahu. Ya, pertama, kaulan sadida. Kalau ngomong yang benar, jangan juga dusta. Yang jujur, kaulan sadida. Kepada orang tua, kaulan karima. Ya, kaulan karima. Jadi, perkataan yang mulia. Kaulan baligho. Perkataan yang indah, yang berkualitas dari mulut kita. Ya, kaulan ma'rufa kepada yang lebih rendah mungkin kita gagal dia mau minjem uang pada kita, kita nggak punya, kita mau menolaknya dengan baik, maka dengan kaulan ma'ruf khair. Lebih baik itu. Dan ada lagi kaulan maisura. Ya, di dalam Quran. Jadi ada 6. Ya. Sebaiknya kita belajar tentang perkataan-perkataan itu, antar hubungan itu kan lewat ucapan. Dalam ucapan kita tadi, Ibu Nurma mengatakan sudah prihatin benar, vulgar, bablas, aib yang keluar dari mulut kita. Apakah begitu? Hanya karena mengejar, katakanlah, kekuasaan, penyelamatan atau yang sebagainya, bersaingan, sangat menyedihkan. Jadi sekarang ini sudah jatuh dari pandangan Allah. Tadi saya sudah sebut, wa idza tasabbat ummati saqatat min ayyi. Kalau udah saling jatuh menjatuhkan, bakal jatuh dari pandangan Allah. Jadi ini kaulan, ini ada yang makrufa ke bawah. Ya. Kaulan layina satu lagi. Ya, kalau sama musuh tuh Nabi Musa dan Nabi Harun ketemu Fir'aun, bukannya dia gasak kan Fir'aun, namun Allah menyuruh berkatalah perkataan yang lembut. Balighah begitu juga, yang mendalam, mendasar, masak begitu. Jadi ada kaulan ma'rufa, kaulan layina, kaulan sabida, kaulan karima, kaulan maisura, dan kaulan layina. Jadi kita ini perkataan-perkataan kita di Quran itu, inilah yang kita pakai. Karena katanya Aisyah, akhlak Nabi Quran. Nah, kenapa Quran kita sepelekan? Kita ikut hal-hal yang dicari, mana yang melemahkan orang lain, karena pengen maju begitu rupa sampai bisa demikian. Jadi banyaklah tuntunan-tuntunan Islam yang suka dilupakan oleh kita semuanya, atau kita kurang membaca dan kurang mendalami dan kurang memahami. Oleh karena itu perlu kita kembalikan diri kita untuk kembali belajar dan mengetahui hal-hal yang paling perlu buat kita semuanya. Nah, kalau mengenai tentang kecaman itu ya, ada di Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Usah mengungkap. Dan juga kalau umpama usil, namanya kibah. Di atasnya lagi namimah. Berat. Udah ngadu domba. Di ujungnya lagi paling puncaknya namanya fitnah. Nah, sekarang juga kita khawatir terjadi fitnah, terjadi macam-macam, penyebaran segala macam di melalui Facebook, melalui Twitter, melalui SMS, nggak berasa tahu-tahu orang membuka aib semau-maunya. Ya, kita berlindung jangan sampai terjadi kita menyakiti orang lain, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ibu Tuti, ini waktu sudah habis. Terima kasih atas uraian yang cukup panjang, yang ternyata sangat sederhana. Mudah-mudahan bisa kita cerna dan kita bisa dakwahkan kepada sekitar kita dan juga terutama keluarga, karena aku antus sama ahli kubnaro. Terima kasih Ibu. Insya Allah kita jumpa lagi. Insya Allah. Dan Ibu terima kasih atas kebersamaannya. Pemirsa dimanapun Anda, jikalau memang kita ingin menjalin hubungan yang begitu baik dengan sesama kita, paling tidak sesama Muslim, adalah dengan cara yang sangat mudah. Awillah dari yang kecil-kecil seperti saling sapa, saling memberi dan menjawab salam, kemudian juga jenguk jikalau tetangga kita atau orang yang kita kenal itu sakit dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang sangat mudah, yang sebenarnya sangat ringan jika lakukan jikalau memang kita punya niat dan kemauan. Mudah-mudahan ukhuwah di antara kita semakin kuat, dan insya Allah bangsa ini pun semakin berakhlak dan berkarakter. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ilahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.